bentar. Mau cepat-cepat aja. Iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mestilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Walaupun yang kita dapatkan hanya sedikit, tapi Allah selalu mengajarkan kita agar kita pandai memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah merupakan perintah, perintah harus dilaksanakan walaupun bagaimana keadaannya. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah memasuki ayat ke-42 dari surah Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yakla'ukum billayli wan-nahari minar rahman bal hum 'an dzikri rabbihim mu'ridun. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha pemurah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Tuhan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini Allah ingin menunjukkan juga kasih sayangnya, yaitu Allah ingin mengingat kita, mengingatnya bahwasanya tidak ada yang sanggup memelihara kita pada waktu siang dan malam melainkan kecuali Allah Ar-Rahman yang maha pemurah. Sebab itulah Allah jaga terus kita. Nikmat itu saja yang kita dapatkan adalah limpahan rahmat Allah yang tiada terhingga. Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena pertanyaan ini sesungguhnya dihadapkan kepada orang-orang yang kufur nikmat, yang mana mereka itu selalu berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling perlu kita tekankan di sini, apabila kita dalam waktu 24 jam lebih banyak kita tidak mengingat Allah, maka kita akan jauh dari Allah. Maka kita akan menjadi orang yang sangat tergesa-gesa karena kita kembali kepada fitrah yang sebagaimana Allah telah sebutkan tadi dalam firman-Nya melalui ayat 40, 41, 42, bahwasanya manusia itu salah satu sifatnya, tabiatnya adalah tergesa-gesa. Maka kalau kita lihat bagaimana Allah menyayangi kita, Allah menjaga kita siang dan malam, tidak perlu tergesa-gesa karena rahmat Allah itu juga segera turun kepada kita, kecuali bagi orang-orang yang jauh mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah berzikir kepada Allah ataukah kita jauh atau berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang seperti itu akan mudah mendapatkan cobaan dalam hidupnya, bahkan lebih parah daripada itu. Karena sifatnya hanya sepele saja, yaitu mereka jauh dari sisi Allah, daruh dari zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq diingatkan Rasulullah ketika Abu Bakar As-Siddiq merasakan gundah gulana, yaitu tidak tenang dalam pengejaran kaum kafir Quraisy yang sudah sampai di Gua Hira. Tapi semuanya itu dengan Allah dengan Rasulullah ingatkan Abu Bakar As-Siddiq, ia kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatunya. Allah berhak dan mutlak untuk mengatur segala sesuatunya. Walaupun mungkin di hadapan kita itu adalah merupakan azab yang sangat dekat, tapi bagi Allah, kalau Allah tidak izinkan, itu tidak akan pernah sampai. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat 42 ini masih terkait dengan ayat 41. Bila ayat 41 di sisi lain berbunyi, beriman dan menjadi orang baik itu terkadang diolok-olok. Walau demikian tetap berbuat baiklah. Maka di ayat 42 ini mengatakan kepada kita, tetap berbuat baiklah dan tetap berimanlah. Karena Allah Maha Pemurah, Allahu Ar-Rahman, Allah akan melindungi kita di malam dan siang hari. Sebaliknya, ayat 41, jika kaum kafir, jika manusia mengolok-olok orang yang beriman, mengolok-olok Islam, mengolok-olok Tuhan, mengolok-olok para nabi dan penganjur kebaikan, maka ayat 42 berbunyi, katakanlah kepada mereka, siapa yang dapat menjaga mereka di waktu malam dan di waktu siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tinggal dua pilihan, menjadi orang baik atau menjadi orang jahat, menjadi orang beriman atau menjadi orang kafir. Yang beriman dan baik ditolong Allah, dan kafir serta berbuat jahat akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pilihan. Pilihan ini tentu saja bagi orang yang cerdas akan memilih iman dan menjadi orang baik. Orang cerdas ingin hidup bersama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebaliknya, orang yang tidak cerdas akan memilih kekafiran. Orang yang tidak cerdas akan memilih untuk tetap berbuat jahat. Karena apa? Karena memang dia telah terkeruhkan hatinya, telah tertutup sanubarinya, telah tertutup mata hatinya. Yang disebutkan Allah pada ayat 42 di ujung, balhum an zikri rabbihim mu'ridun. Pilihan kepada kekafiran, pilihan kepada kejahatan, pilihan pro kemaksiatan terjadi karena manusia enggan mengingat Allah, karena manusia enggan mengingat Tuhan mereka. Allah begitu kasih kepada mereka, tapi mereka begitu jahat kepada Allah. Allah begitu sayang kepada mereka, tapi mereka begitu benci kepada Allah. Kalau kita menemukan anak seperti ini, kita katakan ini anak durhaka. Ibunya memberinya air susu, anaknya membalas dengan air tuba. Ini manusia yang tidak tahu diuntung. Ini manusia yang tidak tahu berterima kasih. Ini manusia yang tidak tahu bersyukur. Sumbernya karena tidak bisa mengingat jasa Tuhan, tidak bisa mengingat jasa orang tua, tidak bisa mengingat jasa Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat 42 ini memberi pelajaran kepada kita untuk menjadi manusia cerdas, manusia yang pandai berterima kasih, manusia yang pandai mengingat-ingat jasa-jasa orang kepada kita, terutama mengingat jasa Allah yang luar biasa kepada kita. Sampai saat ini, udara yang kita hirup itu masih milik Allah. Dia tidak menjualnya kepada kita. Sampai saat ini, bumi ini masih milik Allah. Kita memilikinya hanya dalam bentuk surat semata. Sampai saat ini, langit itu masih milik Allah. Sampai saat ini, bintang dan bulan itu masih milik Allah. maka ingatlah itu supaya kita pandai bersyukur. Ingatlah itu supaya kasih sayang Allah berkucuran kepada kita. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal yang telah menyampaikan begitu luasnya. Yaitu salah satunya kita dapat simpulkan, kita ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah meyakini hal tersebut, maka kita tidak boleh lari. Minimal kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu doa yang diajarkan Rasulullah kepada anaknya Fatimah Az-Zahra, yaitu salah satu doanya supaya kita terus mengingat Allah dengan menyebutkan dalam doanya itu, ya Hayyun ya Qayyum birahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna anfusana tarfata 'ain. Artinya, ya Allah yang maha hidup, ya Allah yang maha berdiri sendiri, maka perbaikilah kami ya Allah dengan rahmatmu ya Allah, kami mohon pertolonganmu, dan janganlah engkau biarkan kami dalam arti ya tidak mengingat Allah walaupun dalam sekejap mata. Itulah doa yang diajarkan Rasulullah kepada anaknya, agar kita dalam sekejap mata pun jangan sampai kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah itu sudah banyak menjaga kita lebih. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in kuntum ta'uddu ni'mati fala tuhsuha. Artinya kalau kamu menghitung nikmat-Ku, tidak akan pernah terhitung, disebabkan Allah lebih banyak memberikan rahmat-Nya. Tinggal hanya kita menyambungkan rahmat itu dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tersambungkan rahmat Allah terus. Amin. Dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.